Dengan denyut jantungku berdebar selalu. Telah begitu lama diri ini menanti kedatanganmu. Aku kembali berkaca dan bergaya, berputar-putar. Berulang kali ku benahi gaunku serta rambutku. Entah yang keberapa, ku usap lagi wajah.